وقوله بالمؤمنين رؤوف الرحيم. Yani ayat ini terkait dengan sifat dari beberapa sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memiliki sifat ra'fa wa rahmah, khusus untuk orang-orang yang beriman. Mau dikatakan bil mu'min ra'ufur rahim. Ini menunjukkan tentang faddal. Sifat khusus tersebut hanyalah untuk orang-orang mukmin. Ra'fa dan rahmah. Kasih sayang. Teruntukkan hanyalah untuk orang-orang mukmin. Adapun selain orang-orang mukmin, maka sebagaimana yang tertera dalam beberapa ayat yang lain, diantaranya adalah asyiddaa 'alal kuffari rahamau bainahum. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang sifat beliau sallallahu alaihi wasallam yang Allah perintahkan untuk beliau lakukan, wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Dan rendahkanlah janah, gitu apa? Janah itu apa? Sayap. Maksudnya merendahlah engkau kepada orang-orang yang mengikuti engkau dari orang-orang mukmin. Minal mu'minin minal amin, untuk menunjukkan arti khusus dari majrur. Khafdul janah. Khafdul janah. Merendahkan diri, merasa belas kasih. Sifat yang mulia ini bagi beliau teruntukkan khusus bagi orang-orang yang mukmin. Maka dikatakan minal mukminin. Seperti yang di atas tadi, bil mukminin raufur rahim. Ini menunjukkan arti khusus. Ra'fa dan rahmah khusus bagi orang-orang mukmin dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa in asauka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Maka jika mereka menentang apa yang kau dakwakan, asoyaksi, bermaksiat, tidak menerima, melanggar apa yang kau dakwakan, maka katakanlah, wahai Muhammad, sungguh aku berlepas dari apa yang kalian lakukan. Dan ini bukan berarti menutup, berlepas diri dari pelakunya. Karena dalam ayat yang lain, di antara sifatnya para nabi dan para rasul adalah berlepas diri dari kesyirikan dan para musyrikin. Ya kan? Adapun mimma ta'malun di sini bukan berarti kemudian di sana boleh kita bergandeng dengan pelakunya, yang penting kelakuannya enggak kita contoh. Jadi para pelaku kejelekan tidak, bahkan banyak lagi ayat yang lain yang menunjukkan kita berlepas diri dari syirik dan ahlus syirik. Syirik dan pelaku syirik. Tadi dalam sebagian pesakan yang dibaca oleh Syafi'i ada beberapa kalimat yang terputus, tidak tercetak. Karena sambungannya wa tawakkal 'alal 'azizir rahim. Enggak ada di situ. Hah? Entah kenapa menyantum itu. Apa nama pesakannya? Di situ. Apa? Darul Azhar. Menyanyi kemarin Darul Azhar. Itu entah kenapa? Masalah tapi itu, pesakannya itu. Darul. Ayo. Jadi banyak beberapa pertanyaan yang tidak sama hasilnya. Maka sebagai bentuk muroja'ah dan melengkapi sebagian pertanyaan yang kurang, ya kan, sebagian nuskhah ada yang kurang, ada yang melengkap. Maka bagi yang punya cetakannya itu kurang, maka tolong ditulis atau diberi tanda. Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim, dan bertawakal engkau wahai Muhammad khusus pada yang maha memiliki izzah dan memiliki rahmah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maha perkasa dan maha pengasih. Wa kadza amru ta'ala fi hadzal ayat al-karimah. Atau bahkan amaru ta'ala fi hadzal ayat al-karimah, demikianlah perintahnya Rasulullah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dalam ayat yang mulia ini. Wa yaqulu fa in tawallau. Enggak ada itu. Enggak ada menyandung. Ini juga tertera tambahan yang lain, wa yaqulu fa in tawallau, maka jika mereka berpaling dari apa yang kau serukan, dari apa yang kau ajak kepadanya. Ai amma jitum bihi minas syari'ah al-azima al-mutahharah al-kamila. Ya kan? Hasbiyallahu la ilaha illahu. Alai tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini sebagian kalimat yang sebagian cetakan tidak tertulis di sana, atau terjatuh, atau sakit ini tidak tertulis. Jadi Rasulullah SAW diberi tasliyah, semacam perkara yang menghibur hati. Jika mereka berpaling dari dakwah yang kau dakwakan, cukup bertawakallah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan katakanlah hasbiyallahu la ilaha illahu ala tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jadi tidak perlu seorang itu sangat sedih terhadap kaum yang menerima atau kaum yang menolak dakwah kebaikan, dakwah kebenaran. Memang itu sudah sunnatullah dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu. Kebenaran adalah sulit untuk diterima oleh banyaknya manusia. Dan perkara yang paling benar adalah tauhid yang dibawa oleh para anbiya dan para rasul. Qultu, berkata sahabat Rahman bin Hasan, faqtadat hadhil awsafu allati usifa biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihaqqi ummatihi. Demikian punya anak, punya ada apa? Allati wasafallahu biha Rasulahu, begitu. Jadi sebagian kalimatnya ada sisi mughayarah, perbedaan. Berkata beliau sahabat Rahman, maka sifat-sifat ini menuntut. Di mana sifat ini yang Rasulullah disifati dengannya, terkadang dengan haknya umatnya. An andarahum wa hadzarahum. Di antara sifat beliau sallallahu alaihi wasallam yang beliau disifati dengannya, terkait sifat yang harus diberikan kepada umatnya, yaitu Rasulullah memberikan peringatan kepada mereka terhadap apa? Asyrik. Asyrik alladhi wa a'zamu dhunub syirik, yang itu yang ia sebagai dosa yang paling terbesar. Asyrik alladhi wa, syirik yang ia termasuk dosa yang paling terbesar. Nah, alladhi wa maknanya apa? Yang dia, yang ia a'zamu dhunub, yang dia syirik itu a'zamu dhunub, sebesar-besar dosa. Maka Rasulullah dari sisi sifat beliau yang katakan penyayang, memperingatkan umatnya dari perkara yang paling buruk ini, yaitu berupa dosa syirik yang dikatakan a'zamu dhunub. Ya kan? Maka seharusnya sebagai umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merasa bersyukur, sebesar-besar syukur terhadap beliaunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau memperingatkan perkara yang berbahaya terhadap umat ini. Wa bayyana lahum dzara'ahu al-musilata ilaihi. Bukan musola, kalau musola yang di sampaikan, yang diantarkan, kalau muslim yang mengantarkan. Dan Rasulullah SAW menjelaskan di antara sifat mulia beliau, sifat yang mulia, sifat rasa kasih sayang menjelaskan umatnya perantara-perantara yang mengantarkan kepadanya, yaitunya syirik, kepada syirik, ilahi ala syirik. Wablagho binahyihim anha, ablagho, maknanya benar-benar penekanan yang sekuat-kuatnya, penekanan dari berupa larangan dari syirik, melarang umatnya. Ini bentuk rasa kasih sayangnya beliau sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya atau terhadap umatnya, sehingga larangan terhadap syirik diberikan penekanan yang sangat dalam. Amin dalika ta'dhimul kubur. Amin dalika dalika ni semisal musar ilainya dara'i. Dalika ni semisal mengisarkan kepada apa? Ad-dara'i'u al-musilatu ila syirik. Di antara perantara-perantara yang Rasulullah jelaskan kepada umatnya, berikan larangan sedalam-dalam larangan dari perkara tersebut, yaitu diantaranya ta'zimul kubur, mengagungkan kuburan, sikap melampaui batas dalam mencintai kuburan, sehingga sampai diagungkannya karena demi cintanya terhadap yang dikubur. Itu diantara daro'e ila syirik, perantara-perantara menuju syirik adalah ta'zimul kubur. Wamin dalika wamin tilka daro'ik, begitu maunya. Dan diantara perantara-perantara yang mengantar kepada syirik adalah mengagungkan kuburan, menggede-gedekan kuburan. Berapa banyak kuburan yang digede-gedekan, sampai ada yang diceritakan dari awal dikubur sampai sekarang belum pernah kosong dari para penziaroh, sehingga tuntutannya belum ditanya oleh malaikat. Kenapa? Karena mereka bertanya kepada si mayit ketika perginya para yang mengantarkan jenazah. Sementara enggak sempat kosong dari orang, berarti belum ditanya. Ini akalnya sebagian orang yang berakal iblis. Qatalahullah. Karena kalau ditinggalkan akan ditanya oleh malaikat, selama itu semenjak dikubur belum pernah ditinggalkan, berarti belum ditanya. Saya bayangkan. Orang seperti itu harusnya apa? Kluron, ngerti kluron? Apa kluron itu? Kluron itu bisa Jawa. Kluron itu apa? Apa hari? Kluron itu keguguran. Lahir gak sampai hidup di sini kluron. Kok gak kluron lagi? Biasanya orang sugihan. Biasanya orang sugihan kalau nengok orang yang menjanggalkan, orang-orang gak kluron itu biar. Maksudnya apa? Keluar dari perut ibu sudah mati, atau belum sempat sempurna sudah mati, sudah gugur dari kandungan ibunya. Jadi orang sini itu kalau melihat orang yang menjanggalkan keterlaluan jahatnya, wong ngono kok ben gak kluron wae. Mesti kluron. Kluron itu maknanya apa? Amil belum sempurna sudah apa? Apa? Sudah gugur namanya kluron. Ya kan? Jadi orang yang punya omongan seperti tadi, maka seandainya keluaran lebih bagus daripada hidup di dunia. Ya kan? Itu bahasanya orang sini, daerah sini seperti itu. Ya kan? Jadi kalau ada orang yang kelakuannya sudah enggak karu-karuan, enggak lagi-lagi bisa dinalar, wong ngono kok pian gak keluaran wae. Apa? Lah pokok lahir urip kok gak lahir mati wae. Mati nih jurawat tengok nu, lu apa? Taib. Jadi diantara dorok, diantara perantara-perantara menuju kepada kesyirikan adalah mengagungkan kuburan. Wal gulu fiha gulu, sikap melampaui batas. Fiha dalam perkara yang berhubungan dengan kuburan tadi. Nah. Memang manusia kadang perbuatannya nggak bisa dinalar. Orang sudah mati, ya kan? Ketika dikubur, dikasih kelapa muda di atas kuburannya, dikasih kendi, ngerti kendi? Kendi itu ada air tempat air yang dibuat dari tanah, ada lansipnya di depan, nah itu kendi, ya kan? Kalau dibikin dari seng namanya teko, kalau dibikin dari tanah namanya kendi. Ayo orang mati kadang dikit tuh, kuburnya ditaruh kendi di atasnya, kelapa muda, kasih bunga-bunga, lagi pula dipayungi, wah, dipayungi. Dikiranya tanah yang sudah sebagai tumpukan jenazahnya ini enggak lagi berguna untuk menahan panas matahari. Tambah lagi dengan payung. Payung tipis gitu aja. Ya. Enggak dicor gitu, tebel gitu. Itu khurafat kejawen. Kamu tanya sana, tempat kuburan sana. Kalau ingin payung-payung bekas sana banyak. Saya perhatikan. Ini ghulu terhadap para yang dikubur dan kuburannya. Di antaranya perantara menuju syirik adalah as-salatu indaha. Salat di sisi kuburan. Wa ilaiha dan menghadap ke kuburan. Ilaiha menghadap ke kuburan. Salat di sisi kuburan dan juga menghadap ke kuburan. Padahal itu salat. Satu di antara rukun. Ya kan? Al-Islam. Betapa mulianya salat. Tapi ketika dilaksanakan di sisi kuburan maka mengantarkan kepada batalnya Islam. Rukunnya tadi bisa batal. Maka dikatakan termasuk perantara syirik adalah sholat di sisi kuburan dan menghadap ke kuburan. Wa nahwa dzalik mimma yusiru ila ibadatiha dan semisal dengan beberapa contoh tadi berupa darai berupa beberapa perantara kepada syirik. Dari apa-apa yang mengantarkan kepada mengibadai kuburan. Artinya, semua perkara yang mengantarkan kepada mengibadai kuburan termasuk perkara yang telah dilarang sedalam-dalam larangan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya. Larangan tersebut. Ini bentuk ra'fa warahmah. Bentuk kasih sayangnya beliau sangat dalam terhadap umatnya sehingga muncullah berupa larangan dari beliau sallallahu alaihi wasallam yang Allah disebutkan dalam Al-Qur'an sebutkan dalam Al-Qur'an dan juga dalam sunnahnya beliau sallallahu alaihi wasallam kama taqaddam disebutkan telah lalu tentang penjelasan ini wa kama sayatun juga sebagaimana akan datang fi ahaditsil bab dalam beberapa hadis yang tertera dalam bab ini fi ahaditsil bab ini bab sekarang ini yang kita baca fi ahaditsil bab ini bab yang sekarang kita baca akan datang yang lebih lengkap penjelasan terkait dengan perantara menuju syirik. Ya. Baik. Qala al-musannif rahimahullah taala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taj'alu buyutakum kubura. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Wala taj'alu qabri'i dan jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat istimak kumpul rame-rame hari raya di situ perayaan. Wa sallu 'alayya yang tertulis sallu saja tanpa adanya 'alayya itu ditambahi. Dan sallu dan ucapkanlah shalawat atasku. Bersholawatlah padaku. Fa'inna sholatakum tablughuni haitsu kuntum maka sesungguhnya sholat kalian selawat kalian terhadap saya sampai kepadaku di mana kalian berada. Enggak perlu harus gandrung ke kuburannya. Rawahu Abu Dawud bisnadin hasan. Ruwatu siqat demikian berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Hadis ini riwayatnya Abu Dawud dengan sanad yang hasan dan para rawinya adalah siqat yakni maqbul riwayah, riwayatnya bisa diterima. Akan kita bacakan insyaAllah syarahnya. Berkata sahabat Rahman bin Hasan rahimahullah ta'ala qawluhu wa anabi urairah ta'ala anhu anna qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taj'alu buyutakum kubura wa la taj'alu qabri idan wa sallu alaiya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Tadi rawah budak bin Hasan ruwatu siqat. Para rawinya adalah sikot, mana sikot adalah para rawi yang diterima riwayatnya. Itu mana sikot. Ya kan? Dan peringkat sikot ini pada beberapa macam. itu bisa dipelajari dalam ilmu masalah hadis. Dan insya Allah, bukan kalian mungkin sudah pernah melewati daras ini dan yang belum, tolong juga diperbanyak mempelajari ilmu alat, akan sampai pada bab yang dimaksud, yaitu belajar masalah istilah hadis, mustalahnya istilah hadis. Istilah hadis itu ada hadis hasan, hadis dhaif, hadis maudhu, dan misalnya hadis mu'dhal. Dalam tekan kaki lihat nomor 1, fi quratil uyun. Fi quratil uyun, ini apa? Quratul uyunil muwahidin. Sekarang kita bertauhid yang disarankan oleh sahabat Rahman juga. Kalhabat Muhammad bin Abdul Hadi. Hafidz Muhammad bin Abdul Hadi. Seorang yang terkenal dari kalangan Ahlussunnah yang punya bantahan terhadap As-Subki. Ya kan? Wa hadisun hasanun, yakni hadis tadi. Hadisnya Abu Hurairah. Riwayatnya Abu Dawud. Sayyidul Isnad, sanadnya sayyid ini bagus. Walau syawahid, memiliki beberapa penguat dari sahabi-sahabi yang lain. Yartaki biha, damirha ini kembali kepada syawahid. Dengan beberapa sahabat ini, hadis itu menjadi meningkat ke derajat seha. Ke tingkatan menjadi sahih, bukan hanya hasan. Mahfum? Yartaki biha, hadis tadi, dengan beberapa syawahid, beberapa penguat-penguat dari para sahabi yang lain, maka naiklah menjadi ke derajat sahih, bukan hanya hasan. Itu istilah. Ada istilah yang dikatakan, hadis ini sanadnya hasan, sanadnya sahih. Itu bisa dipelajari dalam mustalah hadis. Ini itu penting. Karena para thalabah, para penuntut ilmu, adalah suatu perkara yang harus untuk mengenal beberapa istilah hadis yang seputar masalah ini. Itulah kelebihan seorang thalib daripada awamnya manusia yang sekedar menerima fatwa. Tanya tentang suatu perkara diamalkan, yang perkara ditinggalkan. Adapun seorang thalib, maka harus memiliki tingkatan disiplin mencari ilmu lebih luas, lebih banyak. Itu perkara yang harus dimiliki oleh seorang thalib. Maka butuh kesabaran. Dan sebaik-baik umur bagi kita adalah umur untuk mencari ilmu. Apapun sebaik-baik waktu yang kita miliki adalah waktu untuk mencari ilmu, karena ilmulah dengannya kita bisa beramal. Karena itu ilmu bekal untuk beramal. Tentunya landasannya harus ikhlas dan juga al-ittiba. Baik. Nahum sallallahu alaihi wasallam ayyahzuru. Rasulullah melarang mereka, umatnya, melarang mereka dari menghajar, meninggalkan rumah-rumah mereka dari sholat di dalamnya. Jadi agar supaya rumah kita jadikan tempat ibadah, bukan seperti kuburan. Maknanya kuburan bukan seperti tempat ibadah. Tapi tempat ibadah adalah di rumah-rumah kita. Jangan rumah kita kosongkan layaknya kuburan. Ngapun? Makanya kalau masjid itu kosong, sebut dengan apa? Masjid kayak gua. Ngerti gua? Gua itu bahasa Jawa, bahasa Indonesia gua. Ya. Masjid itu gelap, gulita, setelah isak, gak ada uang, berarti kayak gua. Ngerti? Masjid setelah isak kok gelap, lampunya enggak nyala, jangan ada makhluk berkaki dua. Ya kan? Yang ada apa? Kaki dua tapi ada sayapnya nyamuk-nyamuk yang nyanyi-nyanyi di situ. Kayak gua. Kayak gerdu. Orang sini bilang kalau masjid itu kosong kayak gerdu. Ngerti gerdu? Oh, gerdu apa Ujibar? Gerdu itu gardu. Tempat pos kampling itu orang suka namanya gerdu. Nah. Ya loh. Pos kampling itu namanya gardu. Nah, lagi enggak ada orangnya, sepi. Masjid kalau sepi berarti kayak gardu. kayak gua. Itu istilahnya orang Sugian, biar antum tahu. Istilahnya orang sini banyak punya istilah. Uang kayak kambing kopok. Nah, itu istilah orang gini. Kok gak mati keluaran ae. Nah, itu istilah orang gini. Biar kenal. Setiap kaum punya istilah masing-masing. Tapi istilah yang paling indah adalah istilahnya orang-orang Sugian, insyaallah. Ya. Maka bisa dikembangkan untuk dibawa ke daerah lain. Itu jadi omong Sugian itu kayak gardu. Kayak kuburan. Baik. Rasulullah melarang mereka. Ya kan? Dari menghadir, meninggalkan rumah-rumah mereka, sholat di dalamnya. Ya kan? Maka itu rumah-rumah kita ini ya untuk sholat, dan antara sholat-sholat sunnah. Sholat tahajud. Ya. Dan semisalnya. Kama tuhjarul kubur. Jangan dibaca kama tahjaru, tapi tuhjar. Ilmu dharma bani majhul. Janganlah kalau rumah-rumah kalian itu kalian tinggalkan dari sholat di dalamnya sebagaimana kuburan itu ditinggalkan, enggak dijadikan tempat sholat kepadanya. Maknanya bahwasanya kuburan bukan sebagai tempat sholat. Maka rumah kalau enggak pernah dibikin sholat berarti jadikan kayak kuburan. Berapa banyak rumah manusia dari kalangan kaum muslimin rumahnya kayak kuburan. Ya kan? Orangnya jarang sholat di rumah, jarang sholat. Ini banyak sekali. Kenapa demikian? Makhafat al-fitnati biha. Makhafat ini mafulli ajlihi. Mafulli ajlihi. Kenapa Rasulullah melarang tadi? Karena ketakutan fitnah dengan adanya kuburan tersebut. Wa ma yubdi ila ibadatiya. Kenapa sholat di kuburan tidak boleh? Takut akan adanya fitnah dengan kuburan. Seorang itu kadang terfitnah, terganggu, terpengaruh kepada keburukan dengan sebab mengagungkan kuburan berupa sholat di sisinya. Makhafat al-fitnati li'adlil khawfil fitnah. Makhafat al-fitnah, seorang itu terpengaruh, menjadi berubah. Mensikapi kuburan yang sebagaimana yang disunahkan menjadi diagungkan. Setelah diagungkan maka menyembahyang di kubur. Maka dikatakan bahwa yubdi dan apa-apa yang mengantarkan. Yubdi itu maknanya mengantarkan. Abdullah yubdi itu mengantarkan. Dan apa-apa yang mengantarkan pada mengibadai kuburan. Min dunil dari selain Allah Ta'ala. Berarti kan ya ikhwal, bahkan kata-kata itu tolong diingat. Yubdi itu mengantarkan. Dalam konteks seperti ini. Lianna nahya andalika qad taqarra indahum. Karena larangan dari perkara tersebut sungguh telah tertakrirkan, telah terakui di sisi mereka. Tidak ada lagi perkara asing. Fanahum ayat ja'lu buyutahum kadzalik. Maka Rasulullah melarang mereka. Janganlah rumah mereka dijadikan seperti kuburan. Tidak pernah dibikin tempat beribadah berupa sholat, baca Al-Quran dan yang lainnya, baca ilmu. Maka kalau itu perhatikan ya, kalau di rumah itu masih ada kitab-kitab yang baik dan kitabnya ini enggak pernah disentuh, ya kan? Sawangan, ngerti sawangan? Adalah sawang sarang laba-laba berarti bukan enggak pernah diwaca. Cuma untuk pajangan. Ya. Apalagi kalau kitab itu masih sampul-sampulnya masih bagus, enggak ada sisi lecet sekali berarti enggak pernah di tentu. Kalau kitab di rumah itu sampulnya letet-letet, kulit apa sebagian kertasnya sudah ada yang robek berarti sering dibaca. Nah, kalau itu janganlah sebagai museum saja. Kadang di rumah ada bacaan Al-Qur'an murattal tapi itu pengantar tidur. Kalau nyanyian untuk menghalangi tidur. Iya toh? Kalau nyanyian sulit tidur. Kupingnya aktif terus, tapi kalau Al-Qur'an pengantar tidur. Ini yang banyak. Hah? Apalagi game penghalang tidur. Nah. Karena seru menurut mereka. Jadi ini bahaya. Jadi rumah itu jangan dijadikan tempat untuk perkara-perkara yang melalaikan. Jangan dikosongkan dari beribadah kepada Allah Ta'ala. Di antaranya adalah sholat. Dan juga muzakaratul kitab, muzakaratul ilm. Untuk mempelajari ilmu. Kalau enggak maka menjadilah seperti kuburan. Dan Rasulullah mengatakan tadi, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Demikian juga dengan kalian jadikan kuburanku seperti tempat hari raya berkumpul ramai-ramai di situ perayaan. Adapun salawat kepada saya, kata beliau, di mana kalian berada, salawat kalian sampai kepada aku. Coba bayangkan ini. Jadi tidak perlu mengkhususkan, harus menuju ke kuburan untuk mengucapkan, menyampaikan salawat. Jadi agama ini memang mudah bagi orang yang diberikan kemudahan oleh Ta'ala. Akan sulit bagi orang yang memang dikasih rezeki sulit. Tentunya ada sebab dari taksirnya seorang tersebut. Kurangnya mencukupi dalam berusaha untuk mencari petunjuk. Masya Allah, salam wa lafiyah. Baik. Qauluhu la taj'alu buyutakum kubura, qala Syekhul Islam. Aila tu'attiluha anis salati fiha wa du'ai wal qira'ah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahutaala, makna la taj'alu buyutakum kubura, ayat janganlah kalian kosongkan. Tu'attilu. Ini berarti ta'talu. Tu'attil at-tala, menata'til. Jangan kalian kosongkan rumah-rumah kalian dari salat di dalamnya. Berupa doa dan membaca. Baik itu Al-Quran atau membaca mudhakaratul ilm. Mempelajari ilmu. Ya kan? Jadi upayakan di rumah itu banyak mudhakaratul ilm. Membaca kalamnya para ulama dalam menafsirkan hadis. Dalam beberapa nasihat yang mulia yang tertera dalam kitab-kitab mereka. Kitab-kitab itu adalah guru kita yang paling mulia. Yang senantiasa menemani kita di rumah-rumah kita. Kalau guru kita di masjid, dalam taklim, ya kan? Ya penting juga. Cuma yang benar-benar mendukung adalah banyak membaca di rumah. Baik Al-Quran ataupun tafsirnya atau kitab-kitab ilmu. Kalau fatakunu bimasjidil kubur, kalau kalian kosongkan rumah kalian dari sholat di dalamnya, berdoa di dalamnya, membaca dalamnya, maka fatakunu hiya al-buyut, maka menjadilah rumah-rumah kalian itu seperti manzilatul kubur, seperti kedudukannya kuburan. Nah, seperti keberadaannya kuburan. Fa amara bi taharril ibadah fil buyut wa naha an taharriha indal kubur. Maka Rasulullah, kata beliau Ibnu Taimiyah, memerintah agar tahari itu benar-benar mementingkan ibadah di rumah dan melarang dari mementingkan ibadah di kuburan. Kalau orang sufi mengumpulkan duit dari 1000 ke 1000 sampai ngumpul banyak, kalau ngumpul banyak rehlah bepergian sepekan atau 2 pekan. Kalau sudah pulang dari ritual ziarah bidya tadi dan syirkiyah, wes tenangnya setengah mati, walaupun enggak terasa kalau punggungnya bungkuk dalam mencari uang. Ya. Aksama yaf'alul musyrikun. Kebalikan apa yang dilakukan oleh musyrikin. Menan Nasara, dari kalangan Nasara, wa man tasabbabin, dan orang-orang yang menyerupai mereka dari umat ini. Ya, ini kebalikannya, rumahnya dikosongkan, yang dipenuhi ibadah adalah di kuburan. Nah, kebalikan dari apa yang dilakukan oleh musyrikin dari para Nasara dan orang-orang yang menyerupai mereka dari umat ini, menyerupai Nasara, yakni apa? Mengosongkan rumahnya dari perkara ibadah, tapi kuburan adalah yang diopeni, dipentingkan ibadah di sana. Qala rahimahullah ta'ala wa bis sahihain an Ibnu Umar marfu'an. Dan dalam sahihain ini, sahih Bukhari dan sahih Muslim, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Hadis yang marfu, maknanya dari Ibnu Umar sampai Rasulullah. Rasulullah menyatakan. Apa yang beliau menyatakan? Ij'alu. Jadikanlah, buatlah. Min salatikum. Fi buyutikum. Jadikanlah dari sebagian salat kalian. Di rumah-rumah kalian. Wala tattakhidu, dan jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian kuburan seperti kuburan. Coba ini disahihkan. Mana ya kuburan itu bukan sebagai tempat ibadah? Wa bi sahih Muslimin an Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma marfu'an. juga dalam Sahih Muslim. Dari Abdullah bin Umar hadis yang marfu. Maksudnya Nabi yang mengatakan, "La taj'alu buyutakum maqabira." Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai tempat-tempat kuburan, tempat seperti kuburan, tempat mengubur jenazah. Fa inna syaitana yafirru minal bait alladhi yusma'u suratul Baqarah tuqra'u fihi. Maka sungguh syaitan lari terbirit-birit dari suatu rumah yang di rumah itu terdengar di dalamnya bacaan suratul Al-Baqarah. Nah. Jadi saat Al-Baqarah ini ruqyah untuk mengusir syaitan. Maka itu di antara ruqyah syar'iyah terhadap seorang yang mamsus atau mamrur itu sama saja. Orang yang kerasukan jin. Di antara untuk mengusir jin dari seorang adalah bacaan surat Al-Baqarah. Karena syaitan pun terbirit-birit lari dari rumah yang terdengar di dalamnya surat Al-Baqarah dibaca di dalamnya, dalam rumah. Apa ya, Pak? Tapi bukan untuk mengusir maling. Mengusir maling surat Al-Baqarah. Biasanya mengusir gondorwo. Al-Quran ditaruh di apa? Bawah atap gubuk. Nah, ini disusupkan di situ. Jadi untuk mengusir gondorwo. Ngerti gondorwo? Gondorwo itu bisa Jawa gendruwo. Gendruwo ya setan. Nah. Bukan ditaruh di situ Quran tapi dibaca. Nah. Ya kan? Qalu la taj'alu qabri idan. Demikian juga Rasulullah melanjutkan ucapannya beliau larangannya. Janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai tempat id. Itu adalah tempat yang dikatakan berkumpul-kumpul di situ perayaan. Itu id. Seperti ada id mingguan. Di Tanjung Kodok. Setiap minggu, pas setiap malam minggu, di sana ada id. Betina-betina sama jantan jadi satu di timurnya Tanjung Kodok. Malam-malam, semalam suntuk. Itu namanya id. Ngapun? Biasanya di alun-alun. Nah, para mereka-mereka yang menghabiskan waktunya untuk disempatkan liburan kerja, habis sepekan kerja, satu malam dihabiskan untuk id di alun-alun. Kalau sudah begitu, wali kotanya, Masya Allah, Alhamdulillah, nikmat, rame, gitu. Tapi bagi seorang yang mengetahui itu adalah kejahatan, maka merasa tersakiti. Kalau Syekhul Islam rahmat Allah, al-idu ismun lima ya'udu minal istima'. Al-id, berarti kan al-idu, id itu adalah bahasa kita hari raya, id. Lima ismun lima, sebuah nama. Untuk apa yang kembali berupa perkumpulan am, perkumpulan umum. Alawat jin mu'tad di atas segi yang terulang-ulang. Seperti hari raya mingguan. Biasanya malam minggu mereka kumpul di tempat-tempat trotoar. Ya kan? Seperti timurnya Tanjung Kodok. Itu adalah hari raya mingguan. Hah? Lantung ke Tanjung Kodok malam minggu. Jangan tanya berapa banyak jumlah makhluk hidup di situ. Ya. Tanya Pak Nurul, Pak Nurul biasanya sobadalan. Ya kan? Sobadalan itu sobadalan? Sobo itu sing ini. Nek wono sobo? Wono sobo? Wono apa? Hutan. Sobo, suka sobo hutan. Ini sobadalan sering? Sering di jalan. Nanti pernah tahu. Kalau nggak tanya, kalau nggak percaya. Saya pernah sekali keluar malam ketika ada tamu. Ya kan? Ke arah Tanjung Kodok. Timur itu, Masya Allah, kumpulan manusia. Segitu banyak. Itu adalah ternyata apa? Setiap pekan. Diupayakan. Itu namanya termasuk id. Mari dikatakan itu adalah sebuah nama. Untuk apa yang kembali. Berupa perkumpulan umum di atas segi yang terbiasa. Itu muqtad. Segi terbiasa. Ada amrun muqtad, ini perkara biasa. Nah, terbiasa terulang-ulang. aidan imma bi audis sana au bi audil usbu au abisar wa nahwi dalik. Kembalinya, terulangnya bisa ada kalanya dengan setiap setahun sekali atau sepekan sekali atau sebulan sekali dan yang semisalnya, maka usbu itu sepekan. Jadi ada nama id hari raya pekanan. Seperti yang kita ceritakan tadi di timurnya Tanjung Kodok itu. Dan ini sudah adatnya Indonesia. Dan ini saya rasa ketularan dari adat barat. Adatnya orang-orang kafir. Baik kafir timur atau kafir barat. Seperti itu. Adapun kaum muslimin. Tak pernah diajari dengan ajaran tersebut. Oleh para ulama-nya. Kecuali ulama usuh. Ya kan kalau ulama usuh dan para pak guru-pak guru usuh. Nah, membodoh-bodohi para wali murid. Ya. Di akhir tahun nanti ada namanya apa? Rekreasi jalan-jalan menuju kemana? Tandi. Tandi-tandi. Jahiliya. Nah, itu. Biasanya para mahasiswa. Itu untuk makna nama. Sebetulnya mereka bukan maha. Maha itu tertinggi. Mereka orang yang mahasiswa. Siswa rendahan bukan mahasiswa. Para siswa rendahan. Mana pula mereka dikatakan maha? Enggak layak. Ini kalau kan ini mahasiswa semua. Tua muda ini. Hah? Mas santri pula. Ayo. Sama ya khawat. Kalau siswa yang benar, siswa yang benar memiliki sifat maha adalah ahlu sunnah wal jamaah. Dari umatnya dan anak semuanya adalah para mahasiswa. Santri yang mulia. Karena mana maha mana? Apa mana maha? Mulia. Mulia. Mulia pula disebut maha pula. Enggak rela kita. Nah. Ya kan? Ya kan? Itu. Wa qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala, al-idu ma yu'tadu maji'uhu. Atau ma yu'tadu maji'uhu. Wa qastu min zamanin wa makanin. Maka dikatakan ada id makani, id zamani. Itu adalah apa yang terulang datangnya. Atau yang diulang datangnya. Waqasdu dan dituju, terulang-ulang dituju kepadanya, berupa waktu dan berupa tempat. Kalau diulang-ulang dari si waktu dan tempat, maka termasuk id. Ma'khudun minal mu'awadati wal itiyat, diambil dari kata mu'awadah, terulang-ulang dan itiyat. Mu'awadah dan itiyat maknanya sama. I'tada ya'tadu itiyadan, ngulangi, terbiasa. Awada yu'awidu mu'awadatan sama saja. Mengulang-ulang. Maka itu diberikan ya ikhwah. Idnya kaum muslimin cuma tiga. Idul Adha, Idul Fitri sama Jum'ah. Selain itu sebenarnya id jahiliyah. Begitu id kemerdekaan dan yang lainnya. Ya. Dan namanya perayaan. Berdirinya organisasi. Dan yang lainnya. Ini termasuk id semua id jahiliyah. Perayaan kelahiran. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Apa happy birthday? Tuyuh. Ayo. Ini semuanya sudah jahiliyah. Sekarang dilakukan oleh kaum muslimin. Baiklah, isman lil makan fawal makanu. Kalau memang kita di untuk penamaan bagi tempat, maka dikatakan idul makani. Id yang berkaitan dengan tempat. Alladhi yaksiduhu. Alladhi yaksidu fi al-istima'i. Alladhi yaksidu fi yang dituju untuk berkumpul dalam tempat itu. Wantiyabuhu lil ibadah wa ghairiha. Tengok wa ghairiha. Intiyab sebagai bentuk apa? Aplosan untuk perkara ibadah dalam tempat tadi dan yang lainnya. Maka ini ada tempat itu yaitu waktu ataupun tempat. Ini pembahasan yang istimewa, ya khuwa perhatikan. Dan untuk mengupas perkara ini, kembali kepada kitab yang dalam bab yang tidak ada lagi tandingannya. Iqtida' Siratul Mustaqim, Mukhalafatah Sahabil Sahim. Karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kitab yang paling afdol. Mudah-mudahan kita nanti ada waktu untuk mempelajarinya bersama dalam masjid kita ini. Kemana al-masjid al-harama wa mina wa mustalifa wa arafata wa masair. Sebagaimana juga Masjid Al-Haram, Mina adalah Mina, maksud Mina ini. Nama tempat. Musdalifah nama tempat. Arafah juga nama tempat. Walmasair yang ada di Musdalifah. Tempat-tempat yang di situ tempat sebagai tempat pengagungan yang pernah Allah agungkan di sana. Ja'alallahu ma'idan lil khunafa wa masabatan. Allah menjadikan tempat-tempat tadi untuk berkumpul. Bagi siapa? Bagi para muwahidin wa masabatan dan juga sebagai tempat perkumpulan masabah. Istima' nafsul makna. Masabatan dan istima' makna, maknanya sama, tempat perkumpulan. Jadi Allah menjadikan Masjidil Haram, Mina, Muzdalifah, Arafah dan Masjidil Haram seluruhnya Allah menjadikan sebagai tempat untuk berkumpulnya para hunafa, para ahlu tauhid. Bukan di Sungai Gangga dan gunung apa Himalaya dan tempat-tempat yang ada di yang lainnya. Ya. Kalau orang jahil dari kalangan muslimin mengidam-idam. Tahu mengidam-idam? Kapan yo kita punya uang untuk menjenguk apa rekreasi ke Sungai Gangga untuk menebus dosa? Sungai Gangga itu tempat untuk menebus dosa dari kalangan orang-orang India yang beragama apa orang India? Hindu. Menebus dosa di sana, di Sungai Gangga. Abom, ayo itu. Adapun kaum muslimin, Allah jadikan tempat khusus untuk menebus dosa, melebur dosa, tempat-tempat tadi. Dari kalangan para muwahhidin untuk tadi di mana di Masjidil Haram, di Mina, Muzdalifah, Arafah dan Masjidil Haram seluruhnya. Ini tempat-tempat untuk melebur dosa di sana, banyak istighfar. Tata caranya adalah banyak istighfar, banyak bertasbih. Bukan sebagaimana tata caranya kaum muslimin yang terpengaruh dengan adat kufar. Ya. Untuk melegakan jiwa, ke Borobudur, Candi Prambanan. Wah. Mana lagi? Masjid Namiro. Wah, jalah. Ayo. Baik. Kama ja'ala ayyamal id fi aidan, sebagaimana juga Allah menjadikan ayyamal id fiha, menjadikan hari-hari id di dalamnya sebagai tempat id, tempat berkumpul. Apa maksudnya ya, Wah? Maka itu kita wujudkan sebagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hari id berkumpul seluruh kaum muslimin laki perempuan, bagi yang sampai mereka-mereka yang lagi datang bulan disuruh dikeluarkan dari rumah, dari tempat-tempat yang mereka dipingit. Gadis-gadis pingitan disuruh keluar ke lapangan. Bagi yang terhalangi sholat karena ada halangan syar'i, maka disuruh menjauh dari para jamaah yang ada untuk menghadiri yasyadnal khair, menghadiri kebaikan berupa dakwah, berupa macam-macam kebaikan. Itulah namanya itu tempat untuk berkumpul. Sekarang ini kaum muslimin bikin id sendiri, macam-macam id. Yang tadi kita ceritakan diantaranya apa? Di timurnya Tanjung Koto. Bagi anak-anak kita yang mungkin kurang paham tentang perkara itu, kadang sangat kepingin. Piyo, dua motor yang bergengsi, peleknya dan rucinya dan bannya kecil, ikut berdansa di sana, ikut apa? Ikut mejeng. Nanti mejeng? Apa mejeng? Nampang, ikut nampang, ikut mejeng. Orang sini bilang mejeng. Nah, mejeng ini ye katanya. Ayo tu. Ini keliru, perhatikan ya Ikhwah. Ini banyak manusia, kadang-kadang seorang yang telah pernah ngaji lama, karena imannya dan ilmunya tipis, nampak penampilan mejeng tadi dikiranya sangat istimewa. Padahal itu adalah menghancurkan dunia dan akhiratnya. Nasallahu alaihi wasallam. Perhatikan ya, Ikhwah, jangan gampang terpengaruh dengan hal tersebut. Ya memang dunia kita ini adalah benar-benar campur aduk. Khalat campur aduk. Mudah-mudahan kita selamat Allah taala. Maka zaman seperti ini beda dengan zaman nubuwah. Ya kan? Kaum muslimin gampang terbedakan dengan alul batil. Kalau sekarang, wala. Karena tipisnya iman, lemahnya ilmu, menjadilah perkara semuanya serba samar. Baik. Wakana lil musyrikin ayatun zamaniyatun wa makaniyatun, kata beliau Ibnul Qayyim. Dan dulu Kaum musyrikin memiliki id-id yang berkaitan dengan waktu dan id berkaitan dengan tempat. Falamma ja'a al-islam, demikianlah Allah bil islam, tatkala Allah datang mendatangkan al-islam, abtalaha, Allah membatalkan seluruh id. Wa awwada al-hunafa'a minha idal fitr wa idan nahr wa ayyama minah. Maka Allah mengganti untuk hunafa, mengganti untuk para muwahhidin dari id-id tadi berupa Idul Fitr, Id Jaliyah diganti dengan Idul Fitr, Idul Nahr. Itu untuk hari sembelian dan hari-hari Mina, yakni 11, 12, 13. Ini hari Mina. Kama Allah itu sebagaimana juga Allah mengganti mereka bin ayyadil musyrikin al-makaniyata bil Ka'bah. Dan juga Allah memberikan ganti untuk kaum hunafa, hum ini kembali kepada hunafa. Para mulahin diganti oleh Allah Ta'ala berupa idnya musyrikin dari idnya mereka, id makaninya dengan Ka'bah. Wa Mina wa Muzdalifah. Wa Arafah wal Masair. Jadi, itu ya ikhwah. Jadi sudah diganti oleh Allah Ta'ala yang lebih baik oleh Allah Ta'ala untuk kaum mukminin, para hunafa. Berupa tempat yang ada di Ka'bah, di Mina, Muzdalifah, di Arafah dan Masair. Ya kan? Ada pun lapangan-lapangan kita untuk sholat id, ini juga termasuk idul, id makan, gak apa-apa. Ya kan? Kalau kita sebut seperti itu. Kenapa? Karena disitulah kita sholat id. Ada tempat dan ada waktu. Berkumpul di situ. Amin ya ikhwah. Jadi inilah yang perlu diketahui bahwasanya perkara-perkara jahiliyah ini, hari kita ini sudah gak lagi bisa dinalar betapa banyaknya jahiliyah di zaman kita ini. Walaupun bukan jahiliyah secara menyeluruh, tapi gak salah kalau kita mengatakan itu termasuk jahiliyah. Sekarang ini banyak birokrasi-birokrasi jahiliyah, perkantoran jahiliyah, madrasah jahiliyah, dan yang lainnya. Ini semuanya adalah perkara-perkara yang wajib dipahami, karena jahiliyah adalah pada dasarnya adalah kullu ma khalafa as-sunnah, itu jahiliyah. Sebagai pernyataan Ibnu Qayyim dalam kitabnya Fawaid. Qul wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Insyaallah kita akan baca di waktu yang akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin.